وعلا ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد رحمه الله تعالى أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل قال شارح رحمه الله تعالى إذا وقع بعد خبر ما عاتفا فلا يخلو إما أن يكون مقتديا للإيجاب أو لا فإن كان مقتديا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما. Dijelaskan oleh syarih rahimahullah ta'ala, apabila jatuh setelah khabarnya ma, taib atof, maka tidak akan terlepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah berkonsekuensi ijab. Atau yang kedua, tidak berkonsekuensi. Maka apabila berkonsekuensi ijab, memastikan dirofaknya isim yang jatuh setelahnya. Yang demikian itu tayyib, yakni jatuh setelah bal dan lakin. Fataqulu ma zaidun qa'iman lakin qa'idun. Ini berkonsekuensi ijab. Menetapkan. Tayyib. Karena ma adalah ma nafiyah ijaziyah. Zaid tidak berdiri, akan tetapi duduk. Au bal qa'idun. Maka wajib dirofakannya isim, yakni isim yang jatuh setelah bal lakin. Sebagai apa? Sebagai khabarnya mubtada yang dimahdzuf. Takdirnya adalah lakin huwa qa'idun. Bal huwa qa'idun. Tidak boleh dinasabkan qa'idun tayyib, yakni dengan niat diatofkan kepada khabarnya ma. Karena ma amalnya apa ya kang Nizar? Aywa, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yani ma hijaziyah. Baik. Kenapa ikhwana fillah habibakumullah taala tidak diperbolehkan untuk di nasab dengan niatan diatafkan kepada khabarnya ma hijaziyah, li'anna ma la ta'malu fil mujab, karena ma yani ma hijaziyah itu tidak beramal pada isim yang mujab yang ditetapkan, karena sudah maknanya nafi. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, wa in kana al-harful 'atifu ghairu muqtadin lil ijab kal wawi wa nahwiha. Dan apabila huruf atofnya itu ghaira muqtadin, tidaklah berkonsekuensi ijab. Baik, seperti wawu dan yang sejenisnya. Jaza nasbu war raf'u wal mukhtar an-nasbu, boleh isim yang diatafkan kepada khabarnya mahijaziyah dan di mana huruf atafnya itu wawu dan yang sejenisnya yang tidak memiliki konsekuensi ijab, maka isim yang jatuh setelahnya itu boleh dinasab dan boleh dirofah. Walaupun pendapat yang terpilih, ya, yakni pendapat yang tayyib lebih kuat itu adalah dinasab. Nahu ma zaidun qa'iman wala qa'idan. Ya, ma zaidun qa'iman wala qa'idan. Sebenarnya mana ya kan Jamal? Aywa. Wala qa'idan. Wa yajuzu ar-raf'u, dan boleh kamu rafa' ma zaidun qa'iman wala qa'idun. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Baik. Ikhwana billah habidakumullah, kalau dinasab jelas. Sebagai apa yang kata Muhammad? Ia diatapkan kepada khabarnya mahijaziyah. Nah sekarang kalau dirofa sebagai apa? Sama dengan yang ada di atas tadi. Wahuwa khabarun di mubtada'in mahdhur. Wattaqdir wala huwa qa'idun. Wala huwa qa'idun. Tentum. Fafuhima min taksisil musannifi rahimahallahu ta'ala wujubal raf'i bima idha waqal ismu ba'da bal, walakin annahu la yajibu raf'u ba'da ghairihima. Maka dapat dipahami dari pengkhususan yang diberikan oleh musannif rahimahullahu ta'ala isim yang diatafkan kepada khabarnya mahijaziyah. Wajib untuk dirofak. Wajib untuk dirofak. Dirofak sebagai apa ya kan Ibrahim? Aywa, khabarnya mubtada ya dimahdhuf. Baik. Yani dengan ma, apabila jatuh setelah isim itu atau idza waqal ism, apabila yani isim itu jatuh setelah bal dan lakin. Tadi keadaan yang keberapa ya kana Udefa? Keadaan yang pertama atau yang kedua, yang ketiga? Ya, kedua. Kerantum ya, karena Ismail. Yang pertama. Baik. Bahwasannya tidak wajib dirofak setelah selain keduanya. Jadi domir humanya kembali kepada siapa ya, karena Hidayat? Ayo. Yani selain bal dan lagi. Tembok. Ini. Jadi sebagaimana keadaan yang kedua, kalau huruf atopnya itu huruf wawu ataupun yang lainnya yang tidak berkonsekuensi ijab, ikhwana billah habidakumullahu ta'ala, maka boleh dinasab, diatafkan kepada khabarnya ma hijaziyah. Tayyib boleh dirofa sebagai khabarnya mubtada yang dimahdzuf. Entum? قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد ما وليس جر الباء الخبر وبعد لا وبعد لا ونفي كان قد يجر قال الشارح رحمه الله تعالى تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما Manya ma apa ya kana Said? Aywa. Huruf ba itu banyak ditambahkan pada khobar. Baik, setelah laisa dan ma, yakni khobarnya ikhwana fillah habidakumullah, laisa dan ma hijaziyah. Nahu qawlihi ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abda. Baik. Mana khabarnya laisa ya kana Abdul Aziz? Ayo bikafin abda di situ di nasab sebagai apa? Bapak lumpinya salah. Mana anunya? Ya? Apa? Benar maful unti. Mana amil yang menasabkan sebagai maful unti? Ya? Lalu jalalah Allah. Hah? Aywa kafir. Hah? Dan kafa yakti kafir. Di situ adalah yani isim fa'il. Beramal sebagaimana amalan fiilnya sehingga abda di situ dinasab sebagai maf'ulun bihnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan kecukupan kepada hamba-hambanya? Wa qauluhu taala alaysa Allahu bi'azizin dzin intiqam. Syekhnya kala Jamal. Aywa. Wa qauluhu ta'ala wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Syahidnya mana ya kana Muhammad? Aywa bighafilin. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Syahidnya ya kana Ibrahim? Bidhallamin. Ya, dan Rabbmu tidaklah yakni menzalimi kepada hamba-hamba. Batu zadu ba'daha wa ba'da tamimiyah. Bahkan huruf ba itu ditambahkan ikhwana fillah habidakumullah. Setelah ma batu zatu ba'daha wa ba'da tamimiyah. Afwan. Wala takhtasu ziyadatul ba' ba'da ma bi kauniha hijaziyah. Khilafan di qaum. Afwan. Huruf ba' itu tidak saja ditambahkan khusus setelah ma, dikarenakan ma-nya adalah ma hijaziyah, menyelisihi pendapatnya satu kaum. Baltu zadu ba'daha wa ba'da tamimiyah, Bahkan ikhwana fillah habidakumullah, huruf ba itu ditambahkan, yakni setelahnya, setelah ma hijaziyah dan ma tamimiyah. Apa bedanya ma hijaziyah dan ma tamimiyah? Coba, sudah. Aywa, kalau ma tamimiyah, aywa latak. Waqad naqala Sibawi wal Farra rahimahumallahu taala ziyadatal ba ba'da ma'an bani tamim, dan sungguh Sibawi dan al Farra rahimahumallahu taala menukil. Ya, sungguh beliau menukil, berdua menukil adanya penambahan ba setelah ma dari Bani Tamim. Berarti di sini kalau yakni ba itu ada pada khobar, maka tidak mesti ma-nya itu adalah ma apa ya kalau Ismail. Pada contohnya tadi misalnya wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Nah, pada contoh ini tidak mesti atau tidak bisa dipastikan bahwasannya ma-nya itu adalah ma hijaziyah. Kenapa? Sayyid, antum yang akan hidayat, saya itu. Ayo. Karena apa? Bah, bisa juga apa ditambahkan kepada khabarnya mata mimiyah. Ini. Fala iltifata ila man mana azalik, maka tidak perlu dilihat, diperhatikan kepada ahli nahwu yang melarang hal itu, wa huwa maujudun fi asy'arihim, dan yang demikian ini ada pada bait-bait syairnya mereka. Dhamir humnya ya kana sa'id. Aywa bani tamim. Ini. Waqad ittaraba ra'yul farisi atau farisi fi dhalik, fa marratan qala la tuzatul ba illa ba'da al hijaziyah, fa marratan qala tuzat fil khabar al manfi. Dan sungguh pendapatnya al farisi rahimahullahu taala goncang dalam perkara itu. Baik. Terkadang beliau menyatakan ba itu tidak ditambahkan kecuali setelah ma hijaziyah. Dan terkadang beliau menyatakan yakni ditambahkan kepada khabar yang dinafikan oleh ma tamimiyah. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Waqad waradat ziyadatul ba qalilan fi khabari la, dan sungguh datang tambahan ba yang jumlahnya sedikit pada khabarnya la. Taib ka qawlihi fakun li syafi'an yauma la dhu syafa'atin bimughnin qati'a bimughnin fatilan an sawad ibn qaribi. Baik, saya coba. Nah. Ayo. Saya coba. Apa? Ayo, la du syafa'atin. Mughnin, nah ini di ada tambahan ba. Wa fi khabari mudhari kana manbi bilam ini. Ya, wa fi khabar al-mudhari' kana al-manfi bilam ka qawlihi wa in muddatil aydi ila zati lam akun bi'ajalihim id adsha'ul qawmi a'jalu. Syaitnya mana? Hewa. Lam akun bi'ajalihim. Ini masuk pada khabarnya karena mudhari' yang dijazmkan. Jadi jazmkan. Ayo, ini dulu yang tempat kita pelajari, insyaallah. Ya. Ya, gue tinggal ngomong.